menggapai impianku. Ketika kau tak ramah di saat rindu mencekam, haruskah diri luput dari mimpi sedangkan dirimu masih tetap saksikan betapa ku cinta kasihku untukmu. Tiada harapan yang kau damba di sana, kini cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti impian yang hilang. Tiada harapan yang kudambakan, kini cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti